بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Halaman ke-17. Al-Asl Al-Awwalu, landasan yang pertama, yaitu landasan dari Ahli Sunnah Wal Jamaah yang pertama. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang kita kenal ini semua dengan rukun iman. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Huwa al-iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yaitu menetapkan rububiyah Allah dan ilahiyah Allah. Ya'ni al-iqraru bi anwa'i tauhid thalathati wa'tiqaduha wal 'amalu biha, yaitu menetapkan tiga jenis tauhid dan meyakininya dan mengamalkannya. Wahia, tiga jenis tauhid tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhidur rububiyah, tauhidur rububiyati, tauhid rububiyah. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah. Wa tauhidul asma'i wassifati, dan tauhid asma'u sifat. Ya, sebelum kita bacakan penjelasan beliau tentang definisi masing-masing jenis tauhid ini, yang perlu kita jelaskan syubhat bahwasanya sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau mereka mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah buatannya Ibnu Taimiyah. Ya, maka ini anggapan yang keliru, ya, anggapan yang keliru, karena para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga ini sudah sejak dahulu, sebelum masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau sebelum masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Sedangkan para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga sudah sejak lama sebelum masa beliau. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah, Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala, yang punya kitab Al-Iman. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau membagi tauhid menjadi tiga. Demikian juga Al-Imam At-Tabari, yang beliau sezaman dengan Al-Imam Ibnu Mandah, dan juga Al-Imam At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Beliau juga membagi tauhid menjadi tiga. Demikian juga Al-Imam Ibn Battah. Beliau seorang ulama yang wafat tahun 367 atau 387. Ini sangat jauh sebelum masanya Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka tidak benar kalau ini buatannya Ibn Taimiyah. Kemudian, para ulama tidak semuanya membagi tauhid menjadi tiga. Sebagaimana pernah kita bahas di pembahasan kitab Nurut Tauhid, bahwasanya sebagian ulama membagi menjadi dua, yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid al-khabari al-ilmi dan tauhid at-talabi al-qasdi. Tauhid khabari ilmi dan tauhid talabi qasdi. Tidak semua ulama membagi menjadi tiga. Dan semua ulama yang membagi tauhid menjadi tiga ataupun menjadi dua, tujuannya sama. Tujuannya untuk mempermudah kita memahami tauhid. Untuk mempermudah kita. Seperti misalnya para ulama membagi rukun wudu menjadi enam. Rukun wudu menjadi enam. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang mengatakan arkanul wudu sittatun, ya, rukun wudu 6? Tidak ada. Namun kenapa para ulama membagi menjadi 6? Tujuannya untuk mempermudah. Ya, setelah meneliti dalil-dalil, oh ternyata wudu itu sah kalau melakukan 6 ini. Setelah melalui penelitian, ya setelah melalui istiqra wa tatabbu, ya istiqra penelitian wa tatabbu dan menelusuri semua dalil yang terkait. Maka dihasilkan bahwasanya rukun wudu ada 6. Untuk mempermudah. Demikian juga para ulama membagi sabar menjadi 3 misalnya. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Apakah ada ayat atau hadis yang mengatakan as-sabru thalathatun misalnya? Sabar ada 3. Tidak ada. Namun para ulama ketika mereka melakukan penelitian terhadap dalil-dalil tentang sabar, mereka melakukan tatabbu, menelusuri, mengumpulkan semua dalil-dalil tentang sabar, disimpulkan, oh sabar ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak enak. Ya, ini untuk mempermudah kita memahami masalah sabar. Demikian juga para ulama membagi tauhid menjadi 3 atau menjadi 2 supaya kita lebih paham. Maka ini juga menjawab syubhat yang lain. Yang mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Ya, maka jawabannya bukan bid'ah. Ya, karena pembagian tauhid menjadi 3 ini cuma sarana. Ini bukan suatu ibadah. Ya. Bukan suatu ibadah yang baru. Bukan suatu keyakinan yang baru. Namun ini adalah sarana untuk memahami agama. Ya. Untuk memahami tauhid. Sebagaimana tadi? Rukun wudhu 6, sabar ada 3. Ya, apakah ini bid'ah juga? Tentunya tidak. Karena ini sarana untuk memahami tauhid dengan baik. Ya, kemudian kita lanjutkan. Fa tauhidur rububiyyati ma'nahu. Tauhid rububiyyah maknanya tauhidullah bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikahu. Tauhid rububiyyah artinya mentauhidkan Allah dengan semua perbuatan-perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah dengan semua perbuatan Allah. Artinya kita meyakini perbuatan-perbuatan ini hanya Allah yang bisa melakukan. Yaitu al-khalqi, penciptaan, wal-rizqi, pemberian rizqi, wal-ihya'i, menghidupkan, wal-imatati, mematikan. Dan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta, Rabb segala sesuatu, dan penguasa segala sesuatu. Yang kalau kita ringkas, tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah penguasaan alam semesta, dan dalam pengelolaan alam semesta. Wa tauhidul uluhiyah ma'nahu, yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya ifraduhu bi af'alil ibadi. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi, yang mereka melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana mimma syara'ahu Allah, ya perbuatan tersebut menjadi ibadah kalau memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaddu'ai, seperti contohnya doa. Wal khaufi, khauf. Ya, khauf itu rasa takut. Warraja'i, raja, rasa harap. Walmahabbah, rasa cinta. Wadzabhi, menyembeli. Wannadhari, bernadhar. Walisti'anati, minta tolong. Walisti'adati, minta perlindungan. Walistighathati, minta pertolongan dikala genting, dikala darurat. Wassolati, solat. Wassawmi, puasa. Walhajji, berhaji. Walinfaqi fi sabilillahi, berinfak di jalan Allah. Wa kulli ma syara'ahu Allahu wa amara bihi, dan semua ibadah yang Allah syariatkan dan Allah perintahkan. La yusyrikuna ma Allahi ghairahu fihi, tidak boleh seseorang berbuat syirik dengan mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut yang disebutkan barusan ghairahu, kepada selain Allah, ma'allahi, walaupun mereka juga menyembah Allah. Ya, maka syirik itu tidak mesti harus menyembah selain Allah secara total. Ya, namun kalau seseorang misalnya sholat kepada Allah, namun di sisi lain dia menyembelih kepada selain Allah, ini juga syirik. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahum. Ya, ibadah-ibadah yang barusan disebutkan tidak boleh dipersembahkan kepada malaikat ataupun kepada nabi ataupun kepada wali ataupun para makhluk selain mereka. Wa tauhidul ulu wa tauhidul asma'i was sifati ma'nahu. Dan yang ketiga, tauhid asma' was sifat. Maknanya itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Au atsbathahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifati. Atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzihullahi amma nazzaha anhu nafsahu. Dan mensucikan Allah dari sifat-sifatnya, Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Au nazzahahu anhu rasuluhu minal uyubi wan naqaisi. Dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang disucikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa aib dan juga kekurangan-kekurangan. Ya, maksudnya menafikan, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya aib dan punya kekurangan. Min ghairi tamtsilin wala tasybihin. Tanpa melakukan tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala tasybihin atau menyerupakan, ya kalau tamtsil menyamakan Allah dengan makhluknya, tasybih menyerupakan, ya, memiripkan Allah dengan makhluknya. Wa min ghairi tahrifin, dan juga tanpa melakukan tahrif. Tahrif artinya mengubah lafaz yang membahas tentang nama atau sifat Allah. Wala ta'tilin, dan tanpa melakukan ta'til. Ta'til artinya menolak ayat atau hadis yang membahas nama atau sifat Allah. Wala ta'wilin, dan tanpa melakukan ta'wil. Ta'wil artinya menyampingkan makna, ya, membelokkan makna dari ayat atau hadis yang membahas nama atau sifat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, namun Allah itu as-sami', maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Dalam ayat ini Allah ta'ala menafikan keserupaan dirinya terhadap makhluk. Namun di sisi lain Allah juga menetapkan bahwasanya Allah punya nama As-Sami dan Al-Basir. Dan juga Allah punya sifat, karena setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana Allah ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling bagus, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah punya nama-nama dan juga Allah punya sifat, ya, karena nama-nama Allah mengandung sifat. Kemudian yang kedua, wal imanu bil malaikati, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah. Ma'nahu at-tasdiqu bi wujudihim. Maknanya adalah membenarkan keberadaan mereka. Wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin. Dan meyakini bahwasanya mereka adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Khalaqahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi fil kauni. Allah ciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah untuk mengurus alam semesta. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, bal ibadum mukramun, bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, yang dimuliakan. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Mereka tidak mendahului perkataan Allah sedikit pun, artinya mereka tidak mendurhakai perintah Allah sedikit pun. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Dan Allah juga berfirman, ja'ilil malaikati rusula. Dialah Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yang malaikat-malaikat tersebut punya sayap-sayap, ada yang dua, ada yang tiga, dan ada yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah sebagian sayap ya, pada makhluk Allah yang Allah kehendaki. Artinya sebagian malaikat punya sayap lebih dari empat. Dalam surat Fatir ayat pertama. Kemudian yang ketiga, wal imanu bil kutubi, beriman terhadap kitab-kitab Allah. Ya'ni at-tasdiqa biha wa bima fiha minal huda wan nur. Minal huda wan nuri. Maksudnya membenarkan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Allah tersebut, dan membenarkan petunjuk dan cahaya yang terdapat di dalamnya. Wa anallaha anzalaha ala rusulihi li hidayatil bashari. Dan membenarkan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya untuk memberikan hidayah kepada manusia. Wa adhamuha al-kutubu al-thalathatu. Dan kitab yang paling agung dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah adalah tiga kitab. Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya itu banyak. Karena rasul itu banyak. Ya, dalam sebagian riwayat dari Ibnu Majah bahwasanya rasul itu ada 330 orang. Dan nabi ada 140.000 orang. Walaupun hadis ini dipresisikan oleh para ulama tentang sanadnya. Ya, namun ala kulli hal rasul itu banyak. Ya, rasul itu banyak. Dan setiap rasul punya suhuf, ya punya lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Punya kitab-kitab. Namun yang paling agung ada tiga, yaitu At-Tauratu wal Injil wal Quran. Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Wa adhamu thalathati Al-Qur'anul Karim. Dan yang paling agung dari tiga ini adalah Al-Qur'anul Karim. Wa huwal mu'jizatul 'udhma. Dan Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang besar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Katakanlah, andaikan manusia dan jin bersatu padu semuanya untuk mendatangkan kitab yang seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Walaupun mereka antara satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong. Dalam surat Al-Isra ayat 88. Naikkan seluruh jin dan seluruh manusia saling bahu-membahu tolong-menolong untuk bikin sesuatu yang sama seperti Al-Quran, tidak akan mampu ya, karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah mukjizat yang besar. Wa yu'minu ahlus sunnati wal jama'ati bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin hurufuhu wa ma'anihi. Dan ahlus sunnah wal jama'ah meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, adalah firman Allah, perkataan Allah. Munazzalun, yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah, perkataan Allah, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Baik huruf-hurufnya maupun makna yang terkandung di dalamnya itu bukan makhluk. Namun itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Khilafan lil jahmiyati wal mu'tazilati. Berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, al-qa'ilina bi anna al-Qur'ana makhluqun kulluhu. Yang mereka meyakini bahwasanya ya, Mu'tazilah dan Jahmiyah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk seluruhnya. Al-Quran adalah makhluk. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu bukan firman Allah. Bukan firman Allah, namun bisa jadi perkataan Nabi Muhammad, bisa jadi perkataan Malaikat Jibril. Hurufuhu wa ma'anihi. Bukan makhluk, kata mereka. Termasuk huruf-hurufnya dan juga maknanya. Itu bukan, atau makhluk seluruhnya, huruf-hurufnya dan juga maknanya. Ini pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini keyakinannya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Dan Jahmiyah dan Mu'tazilah ini dua sekte yang menyimpang. Ya. Dua aliran yang menyimpang. Wa khilafan lil asyairati. Dan berbeda juga dengan keyakinannya Asyairah. Ini firqah menyimpang yang lain. Wa man syabahahum yarhamuhullah. Wa man syabahahum al-qailina bi anna kalamallahi huwal ma'ani. Dan yang semisal dengan orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya anna kalamallahi wal ma'ani, yang merupakan kalamullah, firman Allah, adalah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang maknanya saja. Wa amal hurufu fahiya makhluqatun, adapun huruf-hurufnya itu makhluk. Lafadznya, lafadz Al-Qur'an, teks Al-Qur'an itu makhluk, kata mereka. Yang dari Allah itu maknanya, kontennya saja. Yang terkandung di dalam teks tersebut, kontennya itu dari Allah, kata mereka. Kata Asy'ariyah. Wa kilal qawlaini batilun. Dua pendapat ini batil, pendapat yang batil. Ya, dua pendapat ini itu yang mengatakan Al-Quran itu seluruhnya makhluk. Atau yang kedua yang mengatakan Al-Quran itu maknanya dari Allah, namun hurufnya makhluk. Lafadznya atau teksnya makhluk. Kedua pendapat ini batil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirh. Kalau ada seseorang dari kaum musyrikin istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia bisa mendengar kalamullah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Perhatikan dalam ayat ini, Allah perintahkan, kalau ada orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Kenapa? Karena ketika kamu lindungi, dia ada di tempatmu, mudah-mudahan dia bisa mendengar Al-Quran, sehingga dia dapat hidayah. Dalam Al-Quran Allah sebut sebagai kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Di sini maksudnya kalamullah apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Di sini Allah menggunakan kata-kata kalam. Kalam itu perkataan, firman, ucapan. Berarti Al-Quran itu kalam. Ya, perkataan Allah, firman Allah. Kemudian Allah juga firman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya, dalam surat Al-Fatih ayat ke-15. Mereka, orang-orang zindik, mereka ingin mengubah-ubah kalam Allah. Mereka ingin mengubah-ubah apa? Al-Quran. Al-Quran Allah sebut juga dengan kalamullah dalam ayat ini. Berarti Al-Quran itu kalam, perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kalamullahi la kalamu ghairihi. Maka Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, bukan perkataan yang lain. Demikian, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.